aku pulang. Peluk aku, usap pelukku, ringankan beban di pundakku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Sambut aku dengan cintamu saat aku pulang. Sentuh aku, basuh perihku, hilangkan letih di tubuhku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku pergi bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya aku pulang. Berikan senyuman bila aku pulang.